Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah lanjutkan apa yang kita bahas pada qabla dhuhur. Kita masuk pada pembahasan poin yang ketiga atau al-qaidah al-thalithah. Penjelasan beliau bahwa masyarakat yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk kesyirikan mereka itu beragam. Apa yang beliau sampaikan ini dalam rangka untuk menjawab keraguan atau syubhat sebagian orang bahwa yang dikatakan musyrik itu kalau yang disembah adalah berhala, batu. Sedangkan kalau yang daya datangnya adalah wali, maka itu bukan syirik. Bagaimana Anda samakan antara wali dengan berhala? Maka telah kita sampaikan tadi kaidah tentang ini syirik, atau kaidah tentang memberikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Yang ayat ini memberikan faedah di antaranya yang pertama bahwa ibadah jenis apapun tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ahadan. Siapapun tidak boleh dipersembahkan kepadanya ibadah. Siapapun selain Allah tidak boleh dipersembahkan kepadanya ibadah. Sehingga totalitas ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan jenis ibadah bentuk apapun itu adalah syirik, dan mempersembahkan ibadah kepada siapapun itu adalah syirik. Sehingga Syekh memberikan definisi syirik dengan kalimat yang singkat, yaitu da'watu ghairihi ma'ah. Syirik itu adalah mempersembahkan doa atau ibadah kepada selain Allah bersama dia memberikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak pandang bulu yang dia persembahkan ibadah itu, apakah malaikat, apa wali, apa nabi, apa benda-benda mati, apa benda-benda hidup. Selama itu bentuk persembahan ibadah kepada selain Allah, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Maka beliau ingin menjelaskan dengan lebih rinci dan membuktikan dengan ayat-ayat bahwa Rasulullah SAW itu menghadapi kaum musyrikin dengan aneka macam syirik yang ada di tengah-tengah mereka. Faminhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya wan nabiy wal wasalihin wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Jadi sembahan macam-macam, ada malaikat, ada nabi, ada wali, ada itu pohon, bebatuan, ada matahari, ada bulan. Semua siapapun yang mereka sembah itu masuk syirik. Makanya beliau katakan walam yufarriq bainahum. Rasul tidak membedakan di antara mereka semuanya. Semuanya itu nabi perangi tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Wa qatalahum Rasulullah sallam walam yufarriq bainahum. Nabi memerangi mereka semuanya tanpa membedakan apakah yang mereka sembah itu malaikat atau nabi atau wali atau batu atau pohon atau matahari atau bulan, semuanya sama, diperangi semuanya. Kita telah sampaikan tadi ikhwan, telah kita lewati satu di antara sembahan yang mereka sembah adalah malaikat, yang kedua adalah para nabi, yang ketiga sekarang wali. Baca. Hidup gak ini? Mic-nya hidup gak ini? Wadalilu salihina qawluhu ta'ala Qulid'u alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ya, ulaika yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Ini yang menjadi fokus pembahasan di sini. Mereka itulah, mereka siapa? Mereka yang yaitu sesembahan-sesembahan yang disembah. Yad'una, sesembahan yang mereka sembah itu, mereka sendiri bagaimana kondisinya, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Para sesembahan yang mereka sembah itu sendiri sedang mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab, agar mereka bisa betul-betul dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan wasilah yang mereka cari itu. Wa yarjuna rahmatah, dan sesembahan yang mereka sembah itu sendiri juga berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabah, yang mereka sembah itu juga mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang mereka sembah itu enggak layak disembah. Kenapa? Mereka sendiri adalah sedang mencari kedekatan dengan Allah. Artinya mereka bergantung mutlak kepada Allah dengan senantiasa mencari amaliah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Mereka pun mengharapkan rahmat Allah. Mereka pun takut dengan azab Allah. Ini ciri-ciri hamba yang bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba yang lemah seperti ini disembah oleh manusia? Tidak memenuhi syarat untuk disembah. Satu. Yang kedua, ikhwan fillah, ayat ini berbicara tentang, dalam penjelasan para ulama, imma Nabiullah Isa wa imma para ini jin-jin yang masuk Islam yang tadinya disembah. Ada sekelompok jin yang disembah. Kemudian para jin ini masuk Islam. Kemudian para jin ini melakukan amal-amal yang bisa mendekatkan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah, sehingga menjadi jin-jin yang menghamba kepada Allah dengan segala macam amalia penghambaan. Ikhwanibillah, yang mereka sembah itu sendiri adalah hamba-hamba yang menginginkan atau yang menggantungkan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini menjelaskan di antara bentuk sesembahan itu adalah orang-orang saleh yang disembah. Nabi Isa orang saleh, atau jin-jin yang mereka masuk Islam menjadi orang saleh, sehingga di antara bentuk sesembahan adalah orang-orang saleh. Dan lebih jelas lagi, di antara orang saleh yang disembah adalah sekelompok dari kalangan kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, yang sebagaimana Allah muat di dalam surat An-Nuh, surat Nuh, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan para gembong-gembong musyrikin dari kalangan kaumnya Nabiullah Nuh. Bagaimana mereka menggerakkan masyarakatnya untuk mempertahankan berhala yang mereka sembah? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Mereka mengatakan, ini para pembesar dari kalangan kaumnya Nabiullah Nuh, mala'ul ladina kafaru min qaumihi, para malak yang biasa menggerakkan permusuhan kepada dakwahnya para nabi dan dakwahnya para pengikut nabi ikhwantillah adalah para malak. Jadi para pembesar-pembesar, para tokoh-tokoh yang bergelimang dalam kemewahan, mutrof, dan mereka menjadi dan orang-orang yang sombong sehingga mereka menjadi penggerak-penggerak dengan keangkuhannya untuk menentang dakwahnya para nabiullah dan orang-orang yang mereka meneruskan dakwahnya para nabiullah alaihissalatu wassalam. Apa yang mereka katakan ikhwan? La tadarunna alihatakum. Wai kaum, jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian biarkan sesembahan-sesembahan kalian. Bilalah sesembahan-sesembahan kalian. Sehingga setiap zaman ada orang-orang yang mereka memperkuat atau mengagitasi masyarakat untuk bersabar mempertahankan kesyirikan yang sedang atau yang telah mereka anut. Sebagaimana para malak dari kalangan Quraisy, kaumnya Nabiullah atau kaum yang dihadapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antalaqul mala'ul ladzina kafaru. Para malak mereka bergerak, para pembesar-pembesar kafir mereka bergerak. Apa yang mereka semangatkan ikhwan? Animsu wasbiru ala alihatikum. Tetaplah kalian berada di atas keyakinan kalian, berada di atas agama kalian, dan bersabarlah kalian dalam membela agama kalian. Sehingga di kalangan musyrikin, di kalangan masyarakat musyrikin akan senantiasa pula ada para pembesar yang mereka betul-betul meneguhkan kaumnya agar mempertahankan syirik, mempertahankan kekafiran. Sebagaimana para nabi dan para penerusnya yang menyemangati manusia agar bersabar di atas kebenaran. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Jangan kamu biarkan pula wat suwa yaghuth ya'uq nasran. Wat suwa yaghuth ya'uq nasran. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ikhwani fillah, hadhihi asma'u rijalin salihina min qauminu. Nama-nama ini tadi adalah nama-nama orang saleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Artinya sebelum Nuh datang pernah hidup orang-orang saleh yang namanya Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasron. Dan mereka ini ulama-ulama pada zaman itu. Kemudian ketika orang-orang saleh ini meninggal, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim, maka kaumnya sangat mencintai tetapi kerasukan sifat ghulu kepada orang saleh tersebut sehingga sering iktikaf di kubur-kuburnya orang saleh tadi. Kemudian syaitan, iblis memberikan bisikan supaya mematungkan setiap orang saleh yang pernah hidup di zaman mereka, didudukkan di mana mereka biasa duduk, sehingga awalnya sekedar menjadi monumen peringatan. Kalau melihat patungnya orang saleh ini, biar langsung ingat guru-guru mereka dulu. Ini awalnya seperti itu. Dan seperti ini ikhwan, dibiarkan bukan seminggu dua minggu, dibiarkan selama satu generasi. Kalau generasinya kaumnya Nabiullah Nuh, ya kira-kira 1000 tahun. Karena Nuh sendiri hidup kira-kira seribuan tahun, dakwahnya 950 tahun. Dibiarkan mereka hanya menjadikan patung itu patung monumen peringatan aja. Ini menunjukkan bagaimana syaitan dakwahnya itu juga mengenal marhalah, mengenal tingkatan-tingkatan dakwah. Dan betapa sabarnya syaitan menunggu manusia sesat, mencari waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Dibiarkan masyarakat dalam waktu sekian lama hanya menjadikan patung sebagai patung peringatan. Sampai generasi hilang, maka muncul generasi berikutnya, baru berubah total menjadi syirik yang murni. Syirik yang murni, penyembahan murni kepada patung-patung itu. Ayahun billah, ini contoh bahwa patung yang mereka sembah itu hakikatnya dulu adalah orang-orang soleh, sehingga ada orang-orang soleh yang disembah. Ikhwan billah, tambahan faedah ikhwan, ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ada orang soleh disembah. Sedangkan mereka ini tidak pernah memerintahkan dirinya untuk disembah. Kemudian fenomena yang ada, banyak manusia yang mereka menyembah, ada malaikat, ada nabi, ada wali. Siapa ikhwan yang sesungguhnya disembah itu? Apakah sesungguhnya yang mereka sembah adalah malaikat? Apakah sesungguhnya yang mereka sembah adalah para nabi? Apa yang mereka sembah sesungguhnya adalah orang-orang saleh? Siapa sesungguhnya mereka sembah ikhwan? Syaitan. Maka inilah diantara kunci jawaban yang perlu kita fahami perkataan malaikat. Malaikat ketika ditanya oleh Allah, ketika Allah mengumpulkan semua makhluk, lalu Allah bertanya kepada malaikat, ahaula wahai malaikat, apakah mereka ahaula kanu ya butun wahai segenap para malaikat, apakah mereka manusia itu menyembah kalian? Qalu, para malaikat mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah sesembahanku dan bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Akan tetapi mereka itu sesungguhnya menyembah kepada jin, yang kebanyakan mereka itu percaya kepada jin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkataan malaikat ini menjadi kunci jawaban bahwa fenomena terjadinya berbagai macam bentuk penyembahan kepada selain Allah dari kalangan orang-orang saleh atau benda-benda mati yang disembah. Ada malaikat, ada nabi, ada wali, ada batu, ada matahari, ada bulan. Apakah mereka pernah memerintahkan dirinya disembah oleh manusia? Bagaimana jawabannya, kawan? Enggak. Lalu kok mereka kok bisa terjadi penyembahan kepada benda-benda atau kepada makhluk-makhluk tersebut? Disinilah bahwa sesungguhnya yang menyeret terjadinya penyembahan kepada selain Allah adalah syaitan. Adalah syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah ambil perjanjian dengan manusia, alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah tak butuh syaitan. Bukankah telah aku ambil perjanjian kepada kalian wahai anak Adam, jangan kalian sembah syaitan, jangan kalian sembah syaitan. Maka kata malaikat, balkanu ya'budunal jinna, bahkan mereka itu menyembah kepada jin, yang kebanyakan mereka itu aktsaruhum bihim mukminun, yang mereka itu percaya kepada jin. Ketika terjadi penyembahan kepada waswa yaghus ya'uq, yang menyeret sedikit demi sedikit dari bid'ah sampai ke syirik, siapa ya kawan? syaitan. Maka hakikat penyembahan adalah kepada syaitan. Mereka mentaati syaitan dari langkah ke langkah berikutnya sampai akhirnya murni menyembah total kepada, yaitu sesembahan tersebut, orang-orang soleh tadi. Maka hakikatnya mereka adalah menyembah kepada, yaitu syaitan, kepada jin. Ini contoh di antara ayat yang menerangkan bahwa ada orang soleh yang disembah. Sedangkan patung-patung itu sekedar pengejawantahan, tapi di balik patung ini mereka yakini rohnya orang soleh. Maka kalau patungnya Bunda Maria itu masih di Magelang, itu mungkin anak-anak kecil melangkrik, kemudian dipelangkiri macam-macam, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ditaruh di gua, kemudian sudah diyakini rohnya itu sudah merasuk atau sudah kerasukan roh, sehingga orang datang ke sana itu yang dilihat di balik patung ini, yang dibayangkan adalah roh suci daripada ini di balik patung tersebut. Sehingga bukan semata-mata mereka menyembah onggokan batu yang mereka buat sendiri. Kemudian berikutnya, baca. Wa dalilul asjari wal ahjari qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Di antara itu dalil al asjar wal ahjar adalah ayat Allah yang menjelaskan tentang lata, uzza, manat. Afara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan tentang Lat, Uzza dan Manat? Lata itu dengan dua bacaan, Lata atau dengan Lata, ringan tanpa tasdid. Kalau bacaan Lata itu dikata Lata yalutu. Ini orang yang mereka biasa mengaduk gandum. Ini adalah orang yang memiliki kebaikan, suka membuatkan roti, adonan gandum untuk dibuat roti, diberikan kepada para jamaah haji. Sehingga dikenal baik. Lah setelah kematiannya orang ini, kuburannya itu jadikan tempat iktikaf, tabaruk, meminta-minta. Yang sejadilah kemudian berhala yang disembah. Atau Lata, taknis dari ini ilah, Lata, taknis dari ilah. Ini bentuk perempuan dari ilah. Yang bentuknya Lata ini adalah yaitu kuburan yang dikeramatkan, yang ada saternya, ada penjaganya. Kemudian Uzza, Uzza itu bentuknya adalah pohon, pohon yang dikeramatkan, yang ketika Fathul Mekkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid untuk menebang pohon tersebut. Ketika telah ditebang Khalid, celeng, Khalid laporan kepada Nabi, kata Nabi, lam taf al syai'an, kamu belum melakukan apa-apa ya Khalid, balik. Khalid balik, didapatkan ada wanita yang rambutnya terurai lari ke arah bukit, dikejar oleh Khalid lalu dipedang, dibunuh. Kemudian lapor kepada Nabi, kata Nabi, tilkal Uzza, itulah Uzza, syaitan yang biasa nangkring di pohon tersebut. Sehingga ikhwan, kalau ada orang semedi di kuburan atau di tempat keramat, lalu ada wisi-wisi, ada wangsit-wangsit, atau kecipluan akik, kecipluan keris, itu namanya diplekoto sama jin penunggu tempat tersebut. Tahu diplekoto gak? Diplekoto. Digarap-garap sama jin, digarap-garap. Sehingga biar tambah melesak syiriknya itu, biar tambah dia betul-betul seakan-akan meyakini apa yang dia harapkan ternyata dikabulkan. Ada kemudian kadang-kadang syaitan dalam bentuk ini tampil sebagai malaikat yang berjubah sehingga dikira malaikat, yaitu makhluk yang berjubah berwarna pakai putih-putih, kemudian ngasih wangsit kepada orang yang di situ, sehingga sekian banyak cara syaitan untuk menyesatkan manusia, dan itu pernah terjadi di zaman-zaman terdahulu. Nabi-nabi palsu itu ketika dia ingin menipu kepada kaumnya, di antaranya dia tunjukkan ada pasukan berkuda yang putih-putih di awan, yang mereka bilang idah malaikat, barisan malaikat yang menjadi pembela dia. Sehingga sedangkan mereka adalah syaitan, para jin. Demikianlah ikhwati billah, ini tipuan-tipuan syaitan kepada ya ini manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ini bagaimana atau di antara bentuk-bentuk yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka menyembah ada pohon, ada batu, contohnya adalah Lata, Uzza dan Manat. Uzza bentuknya adalah pohon, kemudian Manat bentuknya adalah yang di batu yang dikeramatkan. Yang mereka rata-rata datang untuk tabaruk, mencari berkah, ngalap berkah, mengharapkan, menggantungkan harapan. Kalau di zaman jahil seperti itu, di zaman sekarang kita tidak berbeda. Terlalu banyak orang yang mereka juga mendatangi tempat-tempat keramat, baik dalam bentuk pohon atau batu atau kuburan. Sehingga perbuatan ini persis dengan perbuatannya orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau diarab-arabkan, mau dikasih bahasa apa, tidak merubah hakikat. Al-ibroh bil haqiqah laisa bil musamma. Ibrah itu dengan hakikatnya, bukan dengan penamaannya. Bukan dengan penamaannya. Walaupun riba itu dikasih nama yang sangat menarik-menarik, ada nama dalam bahasa Arab, ada nama faedah. Kita mendapatkan faedah dari tabungan kita di bank, faedah. Kemudian ada dengan nama, kalau dalam bahasa kita, bunga. Bunga, harum, indah, kemudian cantik. Atau dengan nama lain, apalagi bagi hasil atau apalagi. Tapi intinya adalah semuanya adalah hakikatnya riba. Semua penamaan tidak akan merubah hakikat. Zina atau pacaran, mau dikasih nama apapun, diislam-islamkan pun, tetap hakikat seperti itu tidak akan merubah. Itu nama apapun akan merubah hakikat, yang itu merupakan muharramat. Khamr, orang bisa menamai dengan 1000 nama yang sangat menarik tentang khamr tersebut, tapi khamr tetap khamr, sehingga nama tidak merubah hakikat sebuah perkara. Demikian pula syirik ini akan banyak orang menamai macam-macam. Syirik dinamai dengan tawasul, syirik dinamai dengan keyakinan saya tentang wali, syirik dinamai dengan ta'zim, pengagungannya kepada wali, pemuliaan kepada wali, dan semisalnya. Semua nama apapun tidak akan merubah hakikat. Hakikat hukumnya tetap sama walaupun dinamai dengan bentuk nama apapun. Kemudian berikutnya lagi, baca. Wa haditsu Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunaini ila Hunainin wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin walil musyrikina sidrah yaqufuna 'indaha wa yanquna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ija'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, Abi Waqid Al-Laitsi ini sahabat mu'alaf. Dia baru masuk Islam setelah Fathul Makkah. Sedangkan Rasulullah SAW begitu Fathul Makkah, beliau ingin mengajak semua sahabat dari Makkah dan dari Madinah dan Makkah bergabung menjadi satu untuk menaklukkan yaitu suku Hawazin yang ada di ini lembah Hunain. Termasuk diantaranya adalah Abi Waqid Al-Laitsi. Maka sebelum beliau menceritakan kesalahannya, beliau minta udzur seakan-akan demikian. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja keluar dari masa kekafiran. Artinya latar belakang puluhan tahun yang tenggelam dalam syirik atau semisalnya itu ikhwan, itu memiliki dampak yang sangat besar dalam jiwanya. Itu hanya akan terkikis dengan dia terus belajar, terus belajar, terus belajar, dan kemudian tahu menyesuaikan, baru kemudian akan mengikis ya ini latar belakang sebelumnya. Maka orang begitu masuk Islam itu dengan latar belakang yang macam-macam itu, jangan langsung diorbitkan menjadi da'i, apalagi ditenar-tenarkan. Yang paling wajib orang yang seperti ini belajar dulu, belajar dulu kepada para ulama agar mereka betul-betul mengenal tentang dinul Islam sebelum mereka nanti tenar dan kemudian disibukkan dengan dibawa kemana-mana sehingga tidak sempat belajar atau bahkan malah sudah jadi malu lagi belajar karena sudah kondang jadi ustaz di mana-mana. Ini akan berbahaya. Yang wajib bagi seperti ini adalah belajar dulu, karena dia harus lebih banyak mengenal Islam sebelum dia mendakwahkan Islam. Dan latar belakang itu sangat berdampak. Apabila dia tidak banyak belajar dulu, nanti bisa-bisa dia mengingkari ajaran Islam tanpa sadar karena menggunakan logika atau menggunakan latar belakang yang dia miliki. Latar belakangnya apakah musyrik, apakah kafir, apa ateis, atau dia Nasrani, atau Yahudi, atau ahli maksiat, segala macam, itu akan banyak berdampak. Maka Abu Khalifi dia seakan-akan minta udzur, saya dulu atau saya baru saja keluar dari masa kekafiran. Famarorna horosna ma'a Rasulillah sallam. Kami keluar bersama Nabi ke lembah Hunain, ila Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Saat itu aku sedang atau baru saja keluar dari masa kekafiran. Famarorna bisidratin. Aku melewati sebuah pohon. Kami melewati sebuah pohon sidroh. Yang pohon ini oleh orang-orang musyrik biasanya itu dipakai untuk apa? Yakufuna indaha. Yang biasanya orang-orang musyrik itu yakufun, iktikaf di sekitar pohon ini tadi. Wayanutuna aslihatahum. Dan mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka tabaruk, supaya senjatanya itu tambah muncreng, tambah sakti, tambah itu mingis-mingis. Kalau pedang, tahu mingis enggak? Mingis-mingis enggak tahu. Pedangnya biar tambah tajam, mingis-mingis, sehingga betul-betul senjata yang sakti. Kemudian Abi Waqid Al-Laitsi melihat pemandangan seperti ini, kok kayaknya baik kalau kita memiliki seperti itu. Ini juga ikhwan, hati-hati. Agama itu tidak cukup dengan niat yang baik atau berperasaan baik. Karena banyak perkara-perkara yang dipandang baik oleh manusia dengan segala kekurangannya ternyata justru berselisih dengan hakikat ajaran Islam. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud ketika mengingkari tentang bid'ahnya orang-orang yang mereka melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, ketika dibantah oleh mereka, ya Aba Abdurrahman, wahai Abi Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, manuridu ilal khaira, saya ini tidak bermaksud dengan perbuatan kami kecuali baik. Dan rata-rata ikhwan, semua bid'ah yang diada-adakan itu niatnya kalau antum tanya baik. Sampai dalam perkara bid'ah kufriyah, bid'ah yang kufur. Contohnya apa? Mengingkari semua nama dan sifat Allah. Ini kekafiran. Jelas-jelas diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan dalam hadis Nabi, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah diingkari semuanya. Kekafiran. Tapi kalau antum lihat niatnya mereka yang mengingkari nama dan sifat Allah, bagaimana? Apa niatnya itu? Ketika mereka mengingkari nama dan sifat Allah, ikhwan, apa kata mereka? Mereka mengingkari itu disebabkan khawatir kalau menetapkan nama dan sifat akan terjerumus di dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, sedangkan menyerupakan Allah dengan makhluk adalah kekafiran. Supaya tidak terjatuh dalam kekafiran, maka mereka tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah. Lihat, ikhwan, kalau dilihat dari niatnya, baik atau enggak? Bagus. Dilihat dari niatnya, bagus, baik. Tetapi yang kemudian muncul adalah kekafiran, mengingkari nama dan sifat Allah. Maka agama tidak cukup dengan niat yang baik. Agama harus dengan niat yang baik dengan dan cara yang benar. Maka ini pun demikian. Abi Waqid Al-Itsi melihat itu sekilas baik. Kalau kita memiliki seperti itu. Pohon ini yuqalu laha dhatu anwat. Namanya disebut-sebut dhatu anwat. Fakulna, kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ija'alana data anwat kamalaum datu anwat. Ya Rasulullah, bok kita ini dibuatkan datu anwat seperti mereka memiliki datu anwat. Qala, kata Nabi, Allahu Akbar. Nabi terkejut, kaget, kok bisa-bisanya meminta sesuatu yang kalau diwujudkan akan menjerumuskan dalam perbuatan syirkun akbar. Maka Nabi heran dengan kalimat Allahu Akbar. Innaha sunan, ya Abi Waqid Al-Laitsi, yang kamu minta itu adalah tradisinya orang-orang musyrik. Tradisinya orang-orang musyrik. Kultum kama qalat Bani Israel, yang kamu katakan ini seperti persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Bani Israel pernah minta kepada Musa permintaan yang serupa. Ya Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Ya Musa, mbok kita dibuatkan sesembahan ilah. Jadi ilah itu setiap yang mereka bisa menggantungkan hatinya atau menjadikan hatinya tertuju kepadanya, menggantungkan kepadanya, baik diyakini itu ilah, baik diyakini itu seperti Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan atau tidak. Sehingga ada ilah yang hak, ada ilah yang batil. Ilah dalam pengertian mereka seperti itu. Sehingga Bani Israel meminta, ya Musa, mbok kita dibuatkan ilah. Bukan maksudnya, ya Musa, mbok kita dibuatkan sesembahan seperti Allah yang bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, enggak. Tapi yang bisa hati mereka itu bisa menambatkan ke situ untuk tabaruk, untuk segala macamnya. Apa kata Nabiullah Musa? Qala innakum qaumun tajhalu. Kalian memang kaum yang bodoh. Di sini juga mengingatkan kepada kita, ikhwan, bahwa kebodohan itu adalah malapetaka. Kebodohan adalah malapetaka. Dan semua malapetaka di dunia dan akhirat sebabnya adalah karena kebodohan. Dan ini peringatan betapa buruknya kebodohan, yang terkadang dengan sebab kebodohannya menjerumuskan orang ke dalam perbuatan syirik tanpa mereka sadar. Tanpa mereka sadar. Kalau antum tanya orang-orang yang mereka sedang labuan di pantai selatan yang dipersembahkan kepada Nyaro Kidul, mereka muslimin atau musyrikin? Atau kafirin? Mereka muslim atau kafir? rata-rata muslim. Tapi kalau antum tanya bahwasanya, atau antum tegaskan, atau antum ingkari, "Pak, jangan musyrik," pasti mereka akan marah. Pasti mereka akan marah. Sedangkan amal mereka jelas-jelas itu merupakan amal kesyirikan, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah dalam rangka takarrub dan mengharapkan perlindungannya, dijauhkan dari malapetaka. Ini syirkun akbar. Dan mereka melakukan seperti itu seakan-akan tanpa dosa, bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang tidak salah, tidak melanggar agamanya, dan ini terjadi karena kebodohannya terhadap hakikat yaitu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua bentuk penyimpangan itu sumber utamanya adalah karena al-jahlu bid-din, bodoh tentang agama. Maka berkata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, ikhwan, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abtu fid dunyahi wa ukhrahu fawa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu akar atau sumber segala kerusakan. Tidak ada malapetaka yang dijumpai seorang hamba di dunia maupun di akhirat kecuali sumbernya itu adalah karena kebodohan. Sehingga bodoh ini malapetaka, termasuk diantaranya kasus yang menimpa Abi Waqid Al-Laitsi, sehingga perbuatan dia langsung diingkari oleh Nabi SAW. Allahu Akbar, inna sunan kulutum kama qalat Bani Israel. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa di antara kalian akan ada yang mengikuti yaitu sunnah-sunnahnya orang terdahulu dari kalangan Yahud wa Nasara. Latat tabi'unna sunan man kana qablakum dan seterusnya. Ikhtibillah, di sini beliau membawakan dalil untuk menjelaskan bahwa ada pohon yang disembah dan orang bertabaruk dengan pohon yang dikeramatkan, itu adalah itu artinya menjadikan sesuatu yang dikeramatkan itu sembahan. Maka ilah, makna ilah itu lebih tepatnya ke dalam bahasa kita, segala yang dikeramatkan itu adalah menjadikan dia sebagai ilah. Segala yang dikeramatkan, akik dikeramatkan, batu dikeramatkan, sendang dikeramatkan, pohon dikeramatkan, jin dikeramatkan dan seterusnya, sehingga mereka melakukan amaliyah ubudiyah untuk meminta keselamatan, meminta perlindungan dari pagebluk segala macam. Ini adalah bentuk takaruban kepada para sesembahan tadi. Kemudian yang terakhir, sudah. Hah? Iya. Ini adalah kaidah yang ketiga sampai sini. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi menghadapi kenyataan masyarakat dengan syirik segala macam, aneka syirik. Sehingga jangan sampai lagi, ada lagi orang punya gambaran syirik itu kalau hanya sujud dan ya ini nyembah kepada patung. Adapun kalau kepada selain patung maka bukan syirik, dibuktikan oleh beliau yang di hadapan Nabi itu musyrikin dengan segala aneka sesembahan dan tidak dibeda-bedakan antara sembahan satu dengan yang lainnya. Semua mereka diperangi Nabi apapun bentuk ini sesembahan yang mereka sembah. Kita sekarang masuk pada kaidah yang terakhir, yang keempat. Al-qa'idatu ar-rabi'ah anna musyrikina zamanina aghlazu syirkan minal awwalina لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّحَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّحَاءِ وَالشِّدَّةِ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ya. Al-Qa'datu Rabi'ah, qa'dah yang terakhir, yang keempat, ikhwani billah, bahwasanya syiriknya orang zaman sekarang, syiriknya orang zaman sekarang ini akhlak lebih parah minal awalin dibandingkan dengan syiriknya orang zaman dahulu. Anna musyriki zamanina akhlak minal awalin, bahwa musyrikin zaman kita ini lebih parah dibandingkan dengan musyrikin zaman Nabi. Dilihat dari berapa sisi, dilihat dari beberapa sisi. Kalau beliau menyebutkan sisi waktunya, li'annal awalin yusyrikuna firraha wa yukhlisuna fisyiddah wa musyriku zamanina yusyrikuna sirkuhum daimun. Beliau menyoroti dari satu sisi saja, yaitu syirik yang berkaitan dengan waktu. Kalau musyrikin zaman dulu, syiriknya itu hanya kalau pas kejepit, pas kejepit masalah, mereka sempat mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Seperti yang diceritakan Allah dalam ayat, orang-orang musyrikin zaman dulu, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin. Orang-orang musyrik zaman dulu itu, kalau mereka sedang berlayar di lautan, kemudian mereka itu terancam mara bahaya di lautan, mereka betul-betul memurnikan doanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri idzam yusyrikun, kalau mereka sudah selamat sampai di daratan, mereka kembali musyrik. Dalam ayat yang lainnya, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlisina lahuddin. Kalau mereka itu sedang berlayar di lautan, lalu ombak mengepung bagaikan gunung sehingga mereka dikepung ombak dalam mara bahaya besar, mereka mengikhlaskan doanya semata-mata untuk Allah. Bahkan dalam suasana kejepit yang seperti itu, semua yang selama ini mereka agungkan dari sesembahan-sembahan mereka, Lata, Uzza, Manat dan semisalnya, itu lenyap dari pikiran mereka. Wa idza massakumudzur dhalla man tad'una illa iyyah. Kalau menimpa kepada kalian itu mara bahaya, semua yang kalian sembah selain Allah itu lupa, lenyap, dal, lenyap. Illa iyyah, kecuali tinggal Allah yang diingat. Ikhwan fillah, ini sisi parahnya musyrikin zaman kita, kata beliau. Kalau orang dulu itu hanya di waktu syiddah seperti itu, di waktu syiddahnya mereka sempat mengikhlaskan doanya. Musyrikin zaman kita ini daimun, syirkuhum daimun, syiriknya itu daim, terus istiqomah sepanjang masa, di waktu longgar maupun di waktu sempit mereka tetap musyrik. Ketika mereka senang-senang, masa panen padi, masa panen tangkap ikan dan yang lain-lainnya, apa yang mereka lakukan, ikhwan? Persembahan untuk Dewi Sri yang panen padi. Kemudian caos labuan untuk yang sukses nangkap ikan, syukuran, tasyakuran, nanggap segala macam untuk mensyukuri, yaitu yang telah memberikan rezeki dari laut ini. Kemudian kalau mereka tertimpa musibah, tambah nemen, syiriknya tambah nemen. Kedukunnya dulu itu hanya mungkin setahun sekali, sekarang malah bendino yang dukun terus. Paranormal dikumpulkan, dukun dikumpulkan, mereka tambah besar sajiannya, mereka larungannya tambah gede, kemudian ke Gunung Merapinya tambah intensif, tambah dikompliti. dianggapnya pagebluk ini karena kurang komplit sajennya, tambah nemen, syiriknya tambah nemen. Sehingga rohok wasidah semuanya yusrikud, mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Satu, ini ada sisi waktu. Ada sisi lain lagi yang lebih parah juga. Yang kedua, yaitu dari sisi bentuk syiriknya. Kalau syiriknya orang zaman dulu rata-rata itu dalam syirik uluhiyah. Dalam syirik uluhiyah, dalam perkara rububiyah, mereka itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang zaman sekarang, ikhwan, syiriknya rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah dan uluhiyah. Bagaimana keyakinan mereka kepada Nyai Roh Kidul? Bagaimana keyakinan mereka tentang Mbah Petro? Bagaimana keyakinan mereka tentang cincin penunggu tempat-tempat keramat atau wali-wali aktop? Itu sudah berkaitan dengan rububiyah. Syiah dengan imamnya, keyakinan mereka tentang imam-imam mereka. Sufi, keyakinan mereka tentang para wali-wali mereka. Ini sudah menyentuh ranah rububiyah. Sehingga syiriknya mereka dalam perkara rububiyah dan uluhiyah. Ini yang kedua dari sisi bentuk syiriknya. Yang ketiga, kalau orang zaman dulu, ikhwan, yang mereka sembah itu rata-rata makhluk yang benar-benar soleh, malaikat soleh, kemudian nabi orang soleh, dan orang-orang soleh yang mereka sembah betul-betul soleh, atau benda mati, pohon, batu. Sekarang yang dijadikan sesembahan itu rata-rata justru ahli maksiat yang tenggelam dalam muharramat, ritual gunung kemukus. Apa itu? Ceritanya yaitu pangeran siapa? Pangeran Majapahit yang berzina dengan ibu tirinya Ontrowulan, kemudian dikeluarkan oleh kerajaan sampai kemudian dia meninggal. Kemudian wasiatnya, barang siapa yang datang untuk minta akan dikabulkan dengan melakukan ritual zina seperti dia dengan ibu tirinya. Akhirnya ritual Gunung Kumukus terkenal dengan ritual yaitu mereka meminta apa yang akan dia inginkan diawali dengan ritual zina. Mereka telah menyembah kepada makhluk yang tenggelam dalam maksiat. Wali-wali yang mereka anggap wali, berapa banyak kuburan yang mereka anggap itu adalah wali, sedangkan orang ini ketika hidupnya itu agamanya amburadul, murakbal, rusak-rusakan, tapi karena dia sudah diyakini wali, seluruh kerusakannya itu enggak bisa menilai. Karena tidak boleh menilai wali kecuali wali. Ikhwan fillah, ini adalah perbandingan antara musyrikin al-awwalin dan musyrikin zamanina. Musyrikin zaman dulu dengan musyrikin zaman kita. Maka beliau mengatakan bahwa anna musyriki zamanina akhlaq minal musyriki minal awalin, dibandingkan dengan al awalin musyrikin zaman dulu. Inilah, dengan demikian ikhwan, kita telah mempelajari 4 kaidah untuk mengenal hakikat perbuatan, hakikat tauhid dan syirik. Mudah-mudahan dengan 4 kaidah ini sedikit banyak tergambar kepada kita ini hakikat tauhid dan hakikat syirik yang harus betul-betul kita waspadai. Jangan sampai kita bingung, masih bingung berkaitan dengan hakikat perbuatan tauhid dan syirik. Sehingga empat kaidah ini, yang pertama, kaidah pertama beliau ingin menegaskan tentang hakikat tauhid itu apa? Kapan seorang dikatakan muwahhid dan kapan seorang belum dikatakan muwahhid? Orang dikatakan muwahhid kalau sudah menghimpun tauhid yang tiga, tapi kalau hanya baru berkeyakinan tentang rububiyah, maka ini belum dikatakan muwahhid, karena orang musyrik pun yang diperangi Nabi, mereka itu punya keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita telah tahu bahwasanya mereka kafir musyrik, padahal mereka beribadah, padahal mereka mengakui Allah, meyakini tentang Allah, memiliki berbagai macam amal ibadah kepada Allah, lalu di mana hakikat syirik mereka, di mana? Beliau jelaskan di situ, di mana letak hakikat syirik yang ada pada mereka itu. Dan lalu bandingkan dengan kenyataan yang ada pada sebagian muslimin, perilaku yang sesungguhnya merupakan hakikat perilakunya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW yang Nabi perangi mereka itu. Mereka dikatakan musyrik bukan karena mereka meyakini yang mereka sembah itu seperti Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, tapi syirik mereka itu dalam bentuk bersama dengan mereka beribadah kepada Allah dan seterusnya tadi, yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka meminta syafaat kepada makhluk tersebut. Yang ketiga, beliau ingin menegaskan bahwasanya syirik itu adalah mempersembahkan ibadah bentuk apapun kepada selain Allah tanpa membeda-bedakan objek yang disembah, apakah itu malaikat, nabi, wali, batu, pohon, matahari, bulan, sama saja. Apapun yang dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah itu namanya adalah syirik. Kemudian beliau ingatkan bahwasanya sesungguhnya melihat fenomena yang ada, syiriknya masyarakat zaman kita itu lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan gambaran global berkaitan dengan hakikat tauhid dan syirik, sehingga menjadi dasar kita lebih lanjut untuk terus menyempurnakan pemahaman kita tentang tauhid dan syirik. Demikian ikhwan, ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya ingin bertanya yang mungkin enggak ada hubungannya juga, mungkin enggak gitu. Yang saya tanyakan, ada saya punya teman yang beliau itu mengatakan kalaupun toh kita ini sudah beragama Islam gitu, ketika kita tidak memakai hukum Islam gitu, sama saja kita itu menyembah kepada togut gitu, karena hukum yang kita pakai tidak berdasarkan hukum syariat Islam gitu. Jadi sama saja kita di bawah naungan togut gitu, seperti itu. Terus yang kedua, yang kedua saya ingin tanya masalah kepada yang kayak amalan-amalan gitu ya Pak Ustadz. Amalan yang kalau misalnya ini yang biasa saya jumpai di teman-teman yang masalah rezeki gitu, katanya ada dengan hadis-hadis juga, misalnya ngamalin surat ini gitu melancarkan rezeki atau apa gitu. Bahkan saya lihat juga di YouTube itu yang Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, itu menunjukkan mengamalkan surat Al-Imran yang 26 itu katanya melancarkan rezeki atau apa gitu. Dan itu juga teman-teman juga ada yang suka ngamalin gitu. Mohon pencerahannya gimana gitu. Ya, Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Hukum Allah itu macam-macam, banyak. Tauhid, hukum Allah. Kemudian salat, puasa, zakat, haji, hukum Allah. Kemudian qisas, hukum Allah. Hudud, hukum Allah. Yang mana ini Pak? Maksudnya ditolak total semuanya atau karena belum bisa melakukan dengan sempurna? Kalau menolak total semuanya adalah kafir. Kalau dia hanya belum sanggup melaksanakan, ya wattaqullah mastata'tum. Ada bagian yang sudah bisa dilaksanakan, ada bagian yang belum bisa dilaksanakan. Ada berkaitan dengan dia berkuasa, kemudian belum, dia tidak menggunakan hukum Allah, sama dengan pribadi yang dia sudah bersadat, dia belum melaksanakan amal-amal tertentu dalam ajaran agamanya. Kalau sudah tingkatnya mengkafirkan atau mengkafirkan, maka ada dawabit, ada kaidah-kaidah dalam masalah mengkafirkan, yang tidak segampang yaitu kemudian langsung dikafirkan. Yang jelas seorang mukmin punya kewajiban untuk betul-betul menerima Islam secara totalitas. Hatinya harus ada legowo menerima Islam dengan totalitas. Ini tuntutan kita di dalam ya ini beragama Islam. Menolak Islam dengan terang-terangan itu bisa menjadikan dia kafir. Tetapi untuk mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya menjadi kafir itu perlu yaitu dawabit, kaidah-kaidah yang sangat jelimet, dan itu adalah bagiannya para ulama. Karena tidak setiap fenomena yang menunjukkan dia melakukan perbuatan kafir langsung bisa dikafirkan. Ada ini pembahasan panjangnya dan jelimet. Intinya asalnya dia muslim, dia dukung Islam sampai yaitu dia betul-betul memiliki perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam, dan itu perlu dengan adanya yaitu penghukuman tentang orang tersebut. Enggak bisa langsung dihukumi. Ini pertama. Intinya itu masalah yang para ulama sudah membahas ini sedemikian rupa. Dan seandainya kemudian umpamanya dia dihadapkan betul-betul dengan penguasa tauhid umpamanya begitu, terus mau ngapain? Mau ngapain maksudnya itu? Umpamanya seandainya betul-betul dihadapkan dengan penguasa tauhid mau ngapain? Kita ya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, belajar Islam, melaksanakan apa yang bisa kita lakukan, kemudian dia berdakwah semampu mungkin, urusan orang lain maka bukan tidak menjadi perhatian pokok dia untuk ya ini memberikan hukum-hukum tertentu. Yang penting bagaimana kita ya ini berbuat untuk diri kita dan semaksimal mungkin bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pembahasan itu ada pembahasan tersendiri yang lebih dalam. Yang kedua berkaitan dengan keutamaan ayat-ayat tertentu atau amalan tertentu. Yang pertama untuk yaitu mengatakan ayat ini faedahnya begini, ayat ini faedahnya begini, untuk memberikan keutamaan demikian harus ada dalil. Apa memang seperti itu? Ini yang pertama. Yang kedua, bicara rezeki, rezeki itu macam-macam. Jangan rezeki itu hanya dibayangkan duit saja. Sehat, rezeki. Uang, rezeki. Anak, rezeki. Istri, rezeki. Mertua, rezeki. Tetangga, rezeki. Sehat, rezeki. Rezeki macam-macam. Dan rezeki yang paling mulia, yang paling utama adalah agama dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita membaca hadis yang berbicara tentang sebuah keutamaan amal, yang amal ini umpamanya barang siapa mengamalkan amal ini maka rezekinya akan lancar atau Allah akan gampangkan rezekinya. Seorang muslim, kaidahnya ikhwan, yang pertama kali kita kejar adalah urusan akhirat. Urusan akhirat. Kalau kita mencari akhirat, dunia insyaallah Allah pasti berikan kepada kita. Tapi kalau kita hanya targetnya dunia dan enggak ada sama sekali angan-angan akhirat, dunia belum tentu kita dapat, akhiratnya pasti merucut. Boleh kita berharap, dengan amalan itu seperti keutamaan yang disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang dia menyambung silaturahim maka Allah akan lancarkan rezekinya, maka Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Kita boleh berharap keutamaan itu, tapi jangan lupa yang lebih diharapkan, yang diharapkan sebelum dunia adalah kita harus targetnya adalah akhirat. Jangan sampai hanya kemudian membatasi keinginan dia tentang dunia dengan adanya ini targhib, penyemangat dari hadis yang bicara tentang amal-amal tersebut. Sehingga orang sedekah tidak lagi mengharapkan keutamaan akhirat, tapi yang dia ngenengan saya sedekah 1 juta nanti akan kembali menjadi 10 juta umpamanya. Sehingga yang dingenengan itu kembalinya kontan di dunia ini. Ini bisa dia stres. Nanti kalau ya kalau kemudian langsung dibalas oleh Allah seperti itu. Ternyata kalau enggak, sudah akhiratnya enggak dapat, dunianya enggak dapat, karena Allah menjadi boleh jadi menguji ketulusan dia dalam sedekah, ini nanti bisa rusak. Jadi yang pertama kali harus kita tanamkan adalah ini target akhirat, karena itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Begitu? Udah ya kawan? Yang lain? Assalamualaikum. Orang-orang yang masih melakukan pemberian sesajen ke laut atau melakukan ritual-ritual seperti Gunung Kemukus tadi, karena mereka tidak tahu atau karena kebodohan mereka dan mereka menganggap itu bukan sesuatu yang dilarang dari agama mereka, dan mereka terus melakukan seperti itu hingga kematian mereka, status mereka bagaimana Ustaz? Apakah mereka kafir atau masih ya. Bagaimana Ustaz? Penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mereka asalnya adalah muslim dengan syahadatnya, dan mereka melakukan boleh jadi dengan kebodohan mereka dan belum ada yang ngasih tahu, maka dihukuminya kembali kepada hukum asal mereka dalam muslim, dan ini ketidaktahuannya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Wallahualam bisawab. Dan yang demikian juga menjadikan kita harusnya kemudian juga menjadi pemicu bagaimana kita kemudian mendakwahkan seluas-luasnya tentang yakni tauhid, bagaimana masyarakat betul-betul mengenal masalah tauhid yang kenyataannya syirik itu masih tersebar luas di masyarakat yang mereka tidak menyadari kalau itu merupakan perbuatan syirik. Kecuali udah diingatkan berkali-kali, kemudian dia sudah diterangkan tetap ngeyel melakukan perbuatan itu, kalau dia mati antum berhak atau antum gak menyalatkan ya hak antum, tapi secara hukum dia untuk dikafirkan ya masih pembicaraan masih panjang. Kalau kita gak mau menyalati karena sudah tahu persis perbuatan dia dan dia mati dalam keadaan umpamanya gak sholat juga, antum yaitu tidak menyalati karena melihat orang itu perbuatannya kayak gitu, itu adalah hak Anda. Apalagi tokoh boleh tidak menyolati dalam rangka tahdir, bukan dalam rangka mengkafirkan orang tersebut, supaya besok supaya masyarakat dia mengambil pelajaran, kalau sampai dia hidupnya tidak sholat, hidupnya kayak gitu, nanti gak disolati sama ulama setempat umpamanya. Tokoh bisa tidak menyolati bukan karena dia dikafirkan, tetapi diantaranya dalam rangka memberikan tahdir, dalam rangka memberikan peringatan kepada orang lain. Allahumma sabab. Bagaimana hukum tawasul? Tawasul tadi sudah kita terangkan, ada yang masyru', ada yang mamnu', ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan tawasul dengan asmaul husna, amal soleh, doanya orang soleh yang masih hidup, dengan tauhid. Apa itu termasuk syirik? Ya kalau tawasul yang syirik, ya syirik. Tawasul dengan makhluk dalam rangka mendekatkan kepada Allah, seperti tawasul dengan wali, zatnya wali, minta kepada wali dengan harapan wali itu bisa mengantarkan kepada Allah, ini ya syirik yang demikian. Tinggal jenis tawasulnya yang mana itu. Bolehkah kita bertawasul dengan aulia yang telah meninggal? Ya tadi, tawasul dengan wali dengan pengertian dia datang ke kuburan wali, meminta-minta kepada wali, walaupun tidak yakini wali itu yang memberi, tapi wali ini supaya mengantarkan dia mendekat kepada Allah dan didekatkan kepada Allah. Karena wali ini adalah makhluk yang dekat dengan Allah, sehingga kalau Anda dekat dengan wali, wali akan mendekatkan Anda kepada Allah. Ini adalah perbuatan syirik, hakikat perbuatannya orang musyrikin zaman Rasulullah SAW. Dulu saya pernah dengar kalau ada rahib Yahudi yang bertawasul kepada Rasulullah, sedang waktu itu Rasulullah lahir, belum lahir, dan itu dibenarkan Rasulullah. Enggak tahu riwayat ini. Rahib Yahudi bertawasul kepada Rasulullah, Rasulullah belum lahir, bagaimana coba? Enggak tahu, saya enggak paham dan enggak tahu riwayatnya. Bagaimana jawabannya kalau ditanya tentang Wahabi, sedangkan yang bertanya akidahnya masih menyimpang? Ya terangkan aja, kalau antum faham terangkan Wahabi itu apa dan siapa dan di mana, yaitu kekeliruannya letak tuduhan Wahabi. Terangkan aja dengan gamblang kalau Anda bisa nerangkan. Kalau tidak bisa nerangkan ya sudah, enggak usah diterangkan. Kalau bisa nerangkan terangkan, kalau enggak bisa nerangkan ya sudah. Kalau diterangkan itu enggak menambah baik, ya enggak usah diterangkan. Wong dia itu enggak ada keinginan baik. Kalau Anda faham, kemudian yang bertanya itu dia kalau diterangkan bisa menjadi lebih baik, terangkan. Kalau Anda faham dia diterangkan tidak lebih baik dan bahkan bisa jadi tambah ini menjadi-jadi, maka enggak usah diterangkan, tinggalkan saja. Fa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang bodoh, dan buktikan bahwasanya Anda adalah muslim yang betul-betul menghidupkan Al-Quran dan Sunnah dengan terus berdakwah kepada masyarakat bagaimana Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam suam. Itu ikhwan. Ya kalau anaknya muslim dia muslim nisbat kepada ayahnya. Kalau anaknya orang kafir, dia dohirnya dihukumi kafir, kemudian hukum akhirat diserahkan kepada Allah Ta'ala. Yang para ulama bicara diantaranya akan ada ujian kepada orang-orang yang mereka di dunia statusnya kafir karena nisbat pada ayahnya, atau orang-orang yang mereka ini tidak terbebani syariat karena mungkin gila atau karena mungkin ya ini semisalnya, itu nanti ada ujian untuk mereka apakah mereka betul-betul muslim atau mereka ada orang yang berhak untuk diazab oleh Allah. Hukum akhirat diserahkan kepada Allah. Hukum dunia, orang yang anaknya orang kafir dihukumi kafir, anaknya orang muslim dihukumi muslim. Kalau mati disolatkan, orang kafir kalau mati enggak disolatkan. Wallahu bisawab. Hukum akhirat diserahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Iya. Tadi udah dirangkan kemarin. Udah, tadi pagi pembagian tauhid apakah bid'ah atau tidak? Hah? Oh, hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah itu sudah masuk dalam rububiyah. Nanti kalau antum keluarkan tauhid hakimiyah, nah keluar ke tauhid yang lain, keluarkan semuanya satu persatu, banyak sekali. Hakimiyah itu bisa masuk rububiyah dalam bentuk Allah Al-Hakim, bisa bentuk uluhiyah dalam bentuk antum tunduk kepada hukum Allah. Ini adalah ubudiyah. Orang mengeluarkan khusus itu karena ada motif politik untuk memberikan semangat agitasi mendongkel penguasa yang sedang berkuasa dengan pembahasan tauhid hakimiyah, sehingga dikeluarkan secara khusus. Sesungguhnya telah cukup pembahasan tauhid rububiyah, uluhiyah, sama sifat, yaitu sesungguhnya yang para ulama telah jelaskan dari dulu sampai sekarang. Adapun mengeluarkan atau membahas secara khusus ditambah ada tauhid hakimiyah, ini adalah tambahan yang tidak dikenal para ulama salaf, kecuali orang-orang yang mereka ya ini aktivis politik, para perpolitikan. Allahumma sholli. Udah, ikhwan. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan dengan selesainya pembahasan Al-Qawaidul Arba ada sedikit bekal kita untuk memahami Ini menjadi pintu gerbang untuk lebih memahami tauhid yang lebih banyak dari kitab-kitab para ulama yang banyak menulis tentang pembahasan tentang masalah tauhid. Demikian kita ucapkan jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.